Pertanyaan pertama, apakah boleh bagi warisan dengan sama rata semuanya? Bagi warisan dengan sama rata, hukumnya boleh dengan catatan satu, ahli warisnya itu jelas, semuanya jelas. Kedua, tidak ada yang dimahjur alaih. Itu ya. Ketiga, semuanya itu tahu jatahnya masing-masing. Semuanya tahu jatah saya sekian ratus juta, harus tahu semua. Dan keempat, ini yang paling penting, semuanya ridho ikhlas. Kalau satu saja tidak ridho, tidak ikhlas, maka hukumnya haram, tidak boleh. Balik lagi kepada hukum Islam. Contoh, ada 10 ahli waris. Jelas 10 ahli waris ini betul-betul ahli waris mayit. Kedua, tidak ada yang dimahjur alaih, enggak ada yang disembunyiin lah istilahnya, enggak ada yang dimahjur, ditutupi. Ketiga, jatahnya sudah tahu. Ini kalau misalnya bagi sesuai syariat Islam, jatahnya segini. Tapi kalau dibagi rata, jatahnya segini. Kamu dapat segini. Dan keempat, semua ahli waris ridho, 10-10-nya ikhlas. Kami ridho dibagi yang kedua tadi, bagi rata. Maka hukumnya boleh. Tapi satu saja, kalau satu saja tidak ikhlas, tidak ridho, ada 10. 9-nya ridho, satu tidak ridho, maka enggak boleh. Loh, tapi satu beb, 9-nya ridho. Hatta 9-nya ridho. Walaupun 9-nya ridho, harus semuanya sama-sama ridho. Itu ya. Tapi banyak orang yang tidak memahami bahwasanya sebenarnya bagi waris di dalam Islam itu adalah konsep yang paling adil dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena kita ini, karena kita kurang ilmu ya, sehingga seakan-akan kita ini menganggap enggak adil katanya. Padahal dari Allah, mana ada dari Allah enggak adil? Seperti gini, dalam Al-Qur'an menyebutkan didzakari mitsul hadzil unsayain. Laki-laki itu mendapatkan jatah 2 kali lipat daripada perempuan. Memang dari sisi zahir bagi orang yang tidak paham kayaknya enggak adil. Kok laki-laki 2, perempuan 1 gitu. Contoh, si mayit meninggalkan 3 anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Harta warisnya 400 juta. Maka masing-masing mendapatkan laki-laki 200 juta, perempuan 100 juta, 100 juta. Loh kok begitu? Kok enggak adil? Harusnya bagi rata. Ya memang karena kita enggak punya ilmu, sebenarnya itu adil. Karena apa? Laki-laki walaupun dapat duit 200 juta, perempuannya 100 juta, 2 kali lipat daripada perempuan, sebenarnya itu sedikit. Kok sedikit, beb? Dia dapat warisan, balik ke rumah, habis itu dia kasih bini dia buat belanja. Bekas dia habis, dia beli. Anak dia minta jajan, dia kasih duit. Rumahnya bayar listrik, pakai duit suami. Ya kan gitu. Ledeng enggak dibayar, pakai duit suami. 200 juta habis satu malam. Kan gitu, kredit motor, belum lagi kredit kulkas, kredit anu habis. Duit istri enggak. Anaknya minta jajan, emaknya bilang mintalah duit sama bapak kau. Emak enggak dosa. Enggak dosa. Seandainya umi ngasih, ibunya ngasih, itu namanya kebaikan, dapat pahala. Tapi kalau enggak ngasih, enggak berdosa karena yang wajib ngasih nafkah bapaknya. Kan begitu. Sehingga adil karena yang lebih keluar duit banyak itu laki-laki, bukan perempuan. Itu salah satu jawabannya. Kenapa laki-laki itu 2 kali lipat jatahnya dibanding perempuan? Karena laki-laki itu lebih banyak pengeluaran daripada perempuan. Nah, tapi kalau pengen dibagi misalnya 100 juta semuanya, 100 juta laki, perempuan sama, boleh dengan syarat tadi yang sudah disebutkan. Yang paling penting adalah semua ahli waris setuju dan ridho. Ini memang penting ya, karena banyak orang-orang saudara kandung ribut gara-gara waris. Dulu saya pernah di Sungai Jawi itu, ada jenazahnya masih di depan saya, di depan anaknya. Anak-anaknya sudah rebutan waris, rebut dan ribut waris. Karena memang almarhum ini kaya raya, punya toko material banyak. Jadi bapaknya belum dimandikan, dia udah ribut, anak-anaknya itu sudah ribut bagi waris semuanya. Sampai mau perang saudara. Karena yang perempuan, karena kakaknya perempuan, ribut. Saya ini yang paling tua, saya dapat jatah lebih banyak. Sementara adiknya yang paling bungsu laki-laki itu ustaz. Nggak bisa, laki-laki harus 2 banding 1, kata dia. Ribut, kata dia. Ya begitulah akhir zaman. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab.